Sing duwe bokong semok sa Indonesia tuh. Ada Res Panel, ada Ramayana, ada Mike Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Devi Aldiva Ngu Palapa. Don't go.